Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warida wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Maka marilah kita syukuri, karena dengan kita syukuri nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita harus benar-benar bersyukur karena kita diberikan nikmat belajar, nikmat ilmu, nikmat kajian yang dengannya derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi salah satu hamba-hamba yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa belajar melalui salah satu kitab terbaik di dunia, yaitu Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan jamaah yang Allah muliakan, kebersamaan kita sudah sampai pada penghujung hadis Suhaib, hadis tentang anak muda yang diutus untuk belajar sama tukang sihir yang sangat senior. Dan akhirnya Allah memberikan taufik kepada anak muda ini sehingga bertemu dengan rahib ahli ibadah, lalu dapat hidayah, lalu mempelajari apa yang disampaikan oleh rahib. Dan akhirnya anak muda ini memiliki kemampuan untuk mendoakan orang sakit sehingga Allah sembuhkan. Akhirnya sepak terjang anak muda ini tercium oleh sang raja. Raja yang dalam tanda kutip memberikan beasiswa kepada dia waktu itu. Karena penasehat sang raja berobat kepada anak muda, terus didoain dan Allah sembuhkan kebutaan si penasehat. Maka penasihat itu pun menceritakan kepada sang raja. Lalu sang raja bertanya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Dengan mantap penasihat itu mengatakan, Rabbi, Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang raja terkejut dan mengatakan, kau punya Rabb selain aku? Kata penasihat, Allah itu Rabbku dan Rabbmu. Maka disiksalah penasihat, diminta untuk membuka mulut siapa yang mengajarkan konsep seperti ini. Dan akhirnya tak kuasa penasihat itu mengatakan, anak muda. Maka dipanggil anak muda, lalu disiksa sampai anak muda ini tak kuasa menyebut nama gurunya, rahib. Padahal ia telah membuat perjanjian dengan gurunya tidak akan menyebut-nyebut nama gurunya apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gurunya pun itu dipanggil, lalu disuruh kembali kepada agama yang diyakini oleh sang raja, tapi guru itu enggan. Guru itu memilih iman, dan akhirnya digergaji terbelah menjadi dua. Lalu giliran penasihat pun digergaji menjadi dua. Lalu setelah itu giliran anak muda dengan eksekusi yang berbeda, dia dinaikkan ke puncak gunung, lalu anak muda ini berdoa kepada Allah agar Allah lindungi dia dari tim eksekutor dan seluruh musuh-musuhnya, dan terjadi guncangan hebat dan semuanya jatuh sehingga tersisa cuma anak muda saja. Lalu anak muda ini datang kembali kepada sang raja. Lalu raja itu geram, raja itu marah, raja itu kesal. Lalu diutus atau ditunjuklah tim eksekutor yang kedua dan diperintahkan untuk membawa anak muda ini ke tengah laut dan diceburkan di sana kalau dia tidak mau kembali kepada agama mereka. Lalu anak muda ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi dia, menjaga dia. Dan apa yang terjadi? Kapal pun terbalik, mungkin ada badai atau gulungan ombak, terbalik dan semuanya jatuh kecuali anak muda. Dan anak muda ini pun kembali ke sang raja, sebuah sikap yang sangat aneh. Lalu dengan pedenya anak muda itu mengatakan, engkau tidak akan bisa membunuh aku kecuali engkau turuti apa perintahku, kecuali dengan caraku, engkau harus ikut caraku. Lalu tanpa berpikir panjang, karena sudah tenggelam di tengah-tengah emosi dan amarah, raja itu mengatakan, wamahu, bagaimana caramu? Lalu kata anak muda, kumpulkan seluruh orang di sebuah tempat, lalu salib aku di batang pohon korma, lalu ambil anak panah dari tempat anak panahku, lalu letakkan di tengah busur, lalu bidik aku, dan sambil mengucapkan bismillah rabbil gulam, hanya dengan menyebut nama Allah Rabbnya anak muda ini, thumarmini, lalu lepaskan anak panah itu sehingga mengenai aku. Itu cara, satu-satunya cara. Kalau engkau bisa lakukan itu, engkau akan membunuhku. Maka tanpa berpikir panjang, fajama'an nas, raja itu mengumpulkan manusia di tempat terbuka, lalu menyalip anak muda itu, lalu diambillah salah satu anak panah dari kotak anak panah atau tempat anak panahnya si anak muda, lalu ditaruh di tengah busur, lalu dibidik sambil mengucapkan bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Rabbnya anak muda ini, lalu dilepaskan dan mengenai anak muda, dan anak muda itu wafat. Tapi apa yang terjadi? Faqala nasu aman nabi rabbil gulam. Secara spontanitas, serentak manusia beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Rabbnya nih anak muda. Kenapa demikian? Karena tanpa sadar sang raja terjebak dengan strategi anak muda. Sang raja menelanjangi dirinya sendiri, membuka aibnya, menunjukkan kelemahannya. Tidak ada Rob yang diatur. Raja ini mengaku Rob. Kok bisa dia diatur sama tuh anak muda? Ketika dia berusaha membunuh anak muda, gak pernah berhasil. Tapi dengan menyebut nama Allah, Robnya anak muda berhasil. Berarti siapa yang berkuasa? Siapa yang lebih hebat? Semua orang kan paham bahwa ini Rob jadi-jadian. Ini gak benar. Dan yang benar adalah Rabbnya anak muda atau Tuhannya anak muda, Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah cara Allah Subhanahu wa taala membalas makar-makar musuhnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 54, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Mereka melakukan makar. Mereka melakukan makar. Ini raja buat makar, mengaku Rab, mengaku Tuhan, lalu menyiksa sana, menyiksa sini. Ini sebuah hal yang tercela. Wa makarullah, Allah balas itu perbuatan mereka. Dan Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Jadi jemaah sekalian yang Allah muliakan, jangan pernah bermain dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip. Jangan pernah buat makar. Jangan buat trik-trik untuk mengecoh. Kita bisa mengecoh manusia, tapi kita enggak bisa mengecoh Allah Subhanahu wa taala. Wa makar wa makar Allah. Propaganda seperti apapun yang dilakukan oleh sang raja agar meyakinkan orang bahwa dia adalah Rob, hancur begitu saja dengan dirinya sendiri, dengan ulahnya sendiri. Allah buat itu. Dia memperlihatkan di hadapan rakyatnya, terjebak dia. Wamakar, wamakar Allah. Mereka buat makar, Allah balas makar mereka. Jadi kita sebagai hamba enggak ada opsi kecuali sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Bukan di otak-atik. Bukan dicari. Bukan dipermainkan. Oke, orang enggak tahu, tapi Allah tahu. Jangan pernah menempuh langkah itu. Ini raja aja terjebak dengan permainannya sendiri. Terjebak dengan ambisinya sendiri. Terjebak dengan pengkhianatannya sendiri. Dan kelemahan, kebodohannya disingkap di hadapan seluruh rakyatnya. Maka begitu anak muda itu terbunuh, bukannya raja menjadi pahlawan, justru dia sadar dia menjadi pecundang. Dia menjadi pecundang. Makanya rakyatnya langsung mengatakan, amanna bi rabbil gulam. Kami beriman dengan Rabbnya anak muda itu. Dan ini menunjukkan jemaah sekalian betapa hebatnya keikhlasan. Betapa hebatnya keikhlasan. Anak muda ini ikhlas. Sehingga dia tidak ragu-ragu untuk mengorbankan apapun. Mengorbankan harta. Bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Demi orang banyak mendapatkan hidayah. Demi rakyat di negeri tersebut mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana taufik Allah Subhanahu wa taala. Lalu keimanan, keikhlasan, kecerdasan. Dengan sikap rela berkorban. Keberanian dan nyali. Itu yang disuguhkan oleh anak muda tersebut. Dirinya boleh menjadi korban, tapi misi berhasil. Misi berhasil. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Maka raja benar-benar merasa dipermalukan. Ia terjebak. Maka dengan amarah yang memuncak, emosi yang membakar dirinya, fa'amara bil ukhdud bi afwahis sukak, atau sikak, raja memerintahkan membuat parit-parit di mulut-mulut jalan. Fakhuddat wa udrima fiha nirad, maka digalinya parit. Dan di dalam parit itu diisi dengan api. Jadi parit digali dan api dikobarkan. Api dikobarkan. Api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Hadirin Allah muliakan. Kondisi yang sangat mengerikan pada saat itu. An-nari dzatil waqud, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj ayat 5. An-nar dzatil waqud, api yang menyala-nyala. Yang terbakar oleh kayu-kayu bakar. Dan hadirin Allah muliakan. Idhum 'alaiha qu'ud, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang si raja ini itu duduk-duduk. Duduk dan nonton pada saat itu. Nontonin apa jemaah sekalian? Mari kita simak kebijakan raja itu. Man lam yarji an dinihi fakhimuhu fiha Aukila lahu iktahim. Barang siapa yang tidak kembali ke agamanya yang sebelumnya, maka lemparkan dia ke dalam kobaran api itu. Lemparkan dia ke parit. Barang siapa yang gak kembali ke agamanya, tetap beriman ke Rabbnya, anak muda itu, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, lemparkan dan ceburkan ke parit. Lemparkan ke parit. Fa'alu. Dan mulailah satu demi satu dieksekusi, jemaah. Dieksekusi satu demi satu. Lalu kubu sang raja ngapain? Idhum alaiha qu'ud. Mereka duduk. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka nontonin kebijakan yang gak punya pri kemanusiaan itu. Pembunuhan massal. Duduk nonton. Kayak nonton bola. Atau kayak nonton sebuah pertunjukan. Ya, pertunjukan pembantaian. Pembantaian. Mereka nonton. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka melakukan hal yang keji itu kecuali hanya karena satu alasan. Korban mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah. Enggak ada alasan lain. Enggak ada dosa lain dalam tanda kutip. Masalahnya cuma karena mereka beriman. Karena mereka mengatakan amanna bi rabbil gulam. Kami beriman dengan Rabbnya anak muda tersebut. Hadirin yang Allah muliakan. Bukan pencurian, bukan perampokan, bukan korupsi, bukan pemerkosaan, bukan penjarahan. Hanya satu penyebabnya, hanya satu masalah mereka. Mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, itu aja. Kalau bukan karena faktor ini, enggak, mereka enggak diapa-apain. Ini satu-satunya faktor. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka melakukan itu tidak lain tidak bukan karena mereka beriman. Jadi mereka dibegitukan, mereka disuruh lempar, dilemparkan ke dalam api yang sangat panas dan menyala-nyala hanya karena mereka beriman. Apa salah saya? Salah Anda, Anda beriman kepada Allah, itu masalahnya. Dalam tanda kutip, Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Allah lah yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah saksikan semua itu terjadi. Allah saksikan semua perkara. Tidak ada yang luput dari ilmu dan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Pembantaian. Dalam riwayat yang dibakar pada hari itu ada 12.000 orang. 12.000 orang. Dan dalam riwayat yang lain kalau enggak salah sampai disebutkan angka 70.000 orang. Subhanallah, dalam satu hari itu dibakar, dibakar, dibakar, dibakar, dibakar, dibakar. Orang. Hadirin yang Allah muliakan. Jumlah kasus corona berapa hari ini? Kalau nggak salah 74.000 ya. Iya kalau nggak salah 74.000-an. Nah, hari ini 70.000 nih. Yang di apa? Yang diumumkan itu 70.000. Itu ekonomi kita pengaruhnya luar biasa. Dan dampaknya kayak begini. 70.000 berapa lama? Dari bulan Maret. Ya, itu udah begini. Ini waktu itu sehari itu dalam satu waktu 70.000. Subhanallah, satu waktu 70.000 dibakar. Apa salah mereka beriman kepada Allah? Dan mereka dibakar setelah dikasih pilihan. Mau mundur, kufur, atau dibakar. Mereka pilih opsi yang kedua. Bayangin, 70.000 itu gak mundur tuh. Gak kufur lagi. Gak kembali kepada agama mereka, enggak. Subhanallah. Itu luar biasa jemaah. Dan antum dan kita lihat itu bagaimana dampak keikhlasan tuh anak muda. Keikhlasan tuh anak muda. Itu bisa buat ribuan orang yakinnya kayak begitu. Padahal ini anak muda gak punya pondok pesantren. Yang mendidik mereka bertahun-tahun gitu ya. Kalau bertahun-tahun kayak begini mah, ini aja udah hebat banget. Iya gak sih, pikir gak sih? Bertahun-tahun tuh masuk pondok, lulusannya bisa begini nih imannya. Waduh, luar biasa tuh. Ini dalam waktu yang singkat. Lihat keikhlasan. Lihat dampak dari kesabaran. Lihat dampak dari pengorbanan dan ketulusan anak muda itu. Disaksikan seluruh mata pada saat itu. Dan mereka tidak bergeming ketika mereka harus dimasukkan satu demi satu ke parit-parit itu. Kita udah ngaji bertahun-tahun. Ngaji bertahun-tahun dan gak punya mental ini, gak punya iman kayak begini. Subhanallah. Dan kita gak ngomongin orang, ini diri kita. Oleh karena itu pentingnya kita kembalikan diri, kembalikan lagi kepada keikhlasan kita jamaah, lalu kesabaran kita, dan sejauh mana kita berani berkorban. Kalau itu yang terjadi, lihat bagaimana Allah berkahi itu anak muda, subhanallah. Benar nyawanya hilang. Tapi satu nyawa bisa membuat Allah kasih taufik ke puluhan ribu orang dan mereka tegar-tegar semuanya. Subhanallah. Tidakkah ini menjadikan pelajaran bagi kita? Kenapa kita ngaji bertahun-tahun, belum baru begitu goncang? Ketika kena yang dikit, maju mundur. Jangan-jangan kita gak ikhlas. Kita belum bersabar. Kita belum berkorban sama sekali. Yang disuruh berkorban orang terus, kita belum. Makanya gak ada dampak. kita ngaji bertahun-tahun, orang rumah kita gak tertarik sama dakwah kita. Padahal kita udah ngaji, kita udah dakwahkan. Kita yang suami, kita udah nasihatin istri kita bertahun-tahun, anak-anak bertahun-tahun, gak ada yang tertarik. Ini mereka cuma nonton anak muda beberapa saat aja, langsung berani korbankan nyawa mereka. Bisa jadi karena kita gak ikhlas jamaah sekalian, atau kurang ikhlas. Kita belum bersabar, kita belum berani berkorban, kita belum berani berjuang. Makanya orang rumah kita, keluarga kita gak tertarik. Lihat bagaimana ketika puluhan ribu pasang mata melihat anak muda ini mengorbankan nyawanya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran. Ternyata spirit anak muda ini itu merasuki jiwa-jiwa mereka. Keikhlasan anak muda ini mempengaruhi iman-iman mereka. Langsung mereka teriak, amanna bi rabbil gulam. Kami beriman dengan Rabb-nya anak muda ini. Dan gak bergeming. Gak mundur. Kontras sekali dengan kondisi kita di keluarga. Kondisi kita di rumah. Bisa jadi bukan karena mereka yang hatinya keras, tapi kita yang belum ikhlas dan berkorban apa-apa. Tapi kita kan sukanya nyalain orang. Emang nih keluarga anak hatinya keras semua. Lingkungan anak hatinya keras. Emangnya anda udah korban apa? Aku udah korban. Korban apa? Korban perasaan. Emang diapain sih? Lihat anak muda ini. Selamat balik lagi. Selamat dari gunung, turun gunung, balik lagi tuh ke raja. Selamat dari tengah laut, balik lagi ke raja. Allah gak sia-siakan perjuangan anak muda ini. Allah tidak sia-siakan. Yang harus kita lakukan adalah bersabar di atas keikhlasan, bersabar dalam memperjuangkan iman kita. Allah enggak akan sia-siakan sama sekali. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 115, wasbir, dan bersabarlah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran dari orang-orang yang berbuat baik. Sabar. Jangan belum apa-apa udah ngeluh. Belum apa-apa udah ngeluh. Belum apa-apa. Anak muda ini gak ada ngeluh sama sekali. Bahkan selamat datang lagi ke raja. Karena misinya dakwah. Bukan misinya pribadi dia. Bukan misinya diri dia. Misinya dakwah. Mengajak orang kepada kebaikan. Misinya mengajak orang kepada kebenaran. Misinya mengajak orang kepada iman. Misinya mengajak orang beribadah hanya kepada Allah. Misinya adalah gimana orang-orang ini hidup bahagia. Dan tidak akan mungkin bahagia kecuali dengan kembali kepada Allah. Itu misinya. Dan dia korbankan semuanya. Itu cuma dilihat aja, subhanallah. Kita belajar bertahun-tahun. Hasilnya sangat lambat. Hasilnya sangat lambat. Pengaruhnya sangat pudar di tengah keluarga kita. Kita gak usah bicara tingkat puluhan ribu. Keluarga kita. Keluarga kita. Bisa jadi karena kita, bukan karena mereka. Betul. Anak Nabi Nuh gak dapat hidayah. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut gak dapat hidayah. Tapi hadirin sekalian, para nabi tersebut sudah maksimal, sudah ikhlas luar biasa. Kita, sudahkah kita mengikhlaskan niat kita Dan sudahkah kita bersabar? Sudahkah kita all out? Balik lagi seperti anak muda itu. Kalau apa yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita korbankan? Satu demi satu mereka masuk ke parit dan wafat sebagai husnul khatimah. Hadirin, hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabilah, sampai giliran seorang wanita, giliran seorang wanita, dan wanita ini bersama anak kecilnya. Anak kecil, balita lah mungkin. Fataqa'asat antaqa'afiha. Maka wanita ini ragu untuk masuk ke parit. Maju mundur, ragu. Dijelaskan para ulama, karena faktor anaknya. Anak yang masih menyusu. Ya Allah. Anak yang lagi polos-polosnya. Jiwa keibuannya berteriak. Jiwa keibuannya berontak. Kalau beliau sendiri, itu akan jauh lebih mudah. Tapi ini bareng anak. Kita tahu bagaimana seorang ibu yang begitu mencintai anaknya. Ibu itu lebih baik beliau yang mati daripada anaknya mati. Dan ibu akan berusaha memperjuangkan apapun dan mengorbankan apapun demi anak kandungnya yang ia lahirkan dari rahimnya. Tiba-tiba setelah berjuang mengandung selama 9 bulan lalu melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa, hari itu beliau harus mengantarkan anaknya kepada kematian. Beliau maju mundur. Beliau maju mundur. Beliau maju mundur. Dan ini adalah ujian, jamaah. Adalah ujian. Dan itulah pola ujian. Seringkali kita diuji dari hal yang kita sukai di dunia. Hal yang kita cintai di dunia. Maka apabila itu terjadi, tidak ada masalah mencintai sesuatu di dunia. Tidak ada masalah dalam mencintai anak. Tidak ada masalah dalam mencintai istri. Tidak ada masalah dalam mencintai suami. Tidak ada masalah dalam mencintai pasangan. Bahkan kita punya konsep hubu fillah wa bughdhu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan itu konsep kita. Kalau kita mencintai seseorang, pastikan cinta kita karena Allah. Cinta kita karena Allah. Bukan cinta yang membuat kita jauh dari Allah. Bahkan melanggar aturan Allah. Bukan cinta yang membuat kita tidak sabar. Justru cinta itu harus jadi motor kesabaran. Dan kita persembahkan hanya kepada Allah. Sebagaimana ibu ini diuji dengan anaknya. Benar gak dia mencintai anaknya sebatas cinta humanis atau cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala? Di dalam kegalauan yang begitu luar biasa, faqala lahal gulam, maka anaknya tiba-tiba bicara. anaknya tiba-tiba bicara. Ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Wahai bunda, ibu, sabarlah, Bu. Engkau berada di atas kebenaran. Hadirin yang Allah muliakan. Anak kecil itu bisa bicara. Dengan kemampuan yang Allah berikan, antaqahullah. Allah buat dia bisa bicara. Kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, ini karamah untuk ibunya. Allah membuat anak kecil ini bisa bicara untuk mensupport ibunya, untuk menguatkan iman ibunya, biar ibunya gak maju mundur. Tabqa ala imaniha. Ibunya tegar di atas imannya. Sabarlah wahai ibuku. Sabarlah wahai ibuku. Engkau berada di atas kebenaran. Maka begitu bayinya, bayi mungilnya mengucapkan demikian, hilanglah seluruh keraguan. Hilanglah seluruh keraguan. Maka beliau ceburkan diri beliau ke dalam parit yang berisi kobaran api tersebut dengan penuh kemantapan dan keyakinan. Hadirin Allah muliakan. Ulama mengatakan, lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan dan meneguhkan iman sang ibu dari jalan yang tidak diduga-duga sama sekali. Bayi mungilnya bicara jemaah. Dan kalimat yang diucapkan bayi mungilnya sangat-sangat tajam. Benar-benar memompa semangat dan motivasi seorang ibu. Ya ummah, wahai ibuku, sabar. Engkau di atas kebenaran. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Rizki mana lagi yang lebih besar daripada diteguhkan, daripada dikuatkan iman pada saat berhadapan dengan ajal. Rizki mana yang lebih besar dari itu? Iman yang diteguhkan di hadapan ajal dan kematian. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali apabila kita punya pola yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan diri Anda kepada Allah pada saat lapang dengan ibadah, dengan taqarrub, dengan sujud, dengan iman, dengan tauhid. Niscaya Allah akan kenal Anda. Kenal secara khusus yang membuat kita ditolong olehnya pada saat kita susah. Perkenalkan diri Anda kepada Allah pada saat lapang. Allah akan ingat Anda, Allah akan kenal Anda ketika Anda sedang susah. Kata para ulama, ibu ini menjaga diri, menjaga ibadahnya, menjaga amal solehnya, menjaga imannya pada saat lapang, pada saat normal. Pada saat lihat fenomena si anak muda beriman tuh sama Allah, kan mereka gak tahu mau diancam bunuh, beriman, yakin Allah ingat pada saat susah. Begitu juga dengan kita, nanti aja pas lagi susah, justru salah satu alasan kenapa kita jaga sholat, jaga ibadah, jaga zikir, jaga iman kita pada saat kita lapang. Dan kita gak ikut-ikutan teman-teman yang clubbing, yang ngabisin waktu dengan maksiat. Itu agar Allah selamatkan kita pada saat kita susah, selamatkan kita pada saat kita sulit. Dan Allah bisa kasih pertolongan dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Bayinya bicara, jemaah. Bayinya bicara. Dengan kekuasaan Allah. Apa susahnya? Bukan karena bisa juga bicara. Pada saat masih kecil. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, Allah akan teguhkan iman kita pada saat kita sedang susah, sedang sulit, khususnya ketika menjelang kematian, jika kita jaga diri kita pada saat kita lapang. Dan itu butuh kesabaran. Sebagaimana tema dalam bab ini, sabar. Sabar. Memang gak mudah, tapi sabarlah. Memang sulit, tapi sabar. Nanti Allah ingat kita pada saat kita susah, pada saat kita berada di detik-detik kematian kita, pada saat sakratul maut. Bangun dari sekarang, jamaah. Sabar. Sabar dalam ngaji, sabar dalam kajian. Gak mudah memang. Misalnya contoh kajian kita, kajian Rasulullah setiap hari, emangnya mudah istiqomah setiap hari? Susah. Istiqomah setiap hari, setiap pagi kajian, susah. Bahkan janganlah setiap pagi kajian, istiqomah setiap hari paling enggak dengerin siaran ulangnya, itu aja susah. Atau istiqomah dengarkan kajian ustaz-ustaz yang lain, itu enggak mudah. Belum lagi sabar dalam menjalankan amalan atau sabar dalam menjalankan ilmu tersebut. Gak mudah, tapi sabarlah. Nanti Allah akan tolong kita dari arah yang gak pernah kita duga. Allah akan teguhkan iman kita di saat kita butuhnya keteguhan iman. Hadirin, memang hitungan kondisi galau dan ragu-ragunya gak lama. Tapi kita pernah ngerasain lah gimana berada dalam kondisi ragu-ragu. Itu gak enak sama sekali. Kondisi ragu-ragu milih makanan aja gak enak. Kondisi ragu-ragu berangkat safar atau enggak aja gak enak. Berangkat gak ya? Berangkat gak ya? Itu ragu-ragu tuh gak enak. Ini ragu-ragu di depan kobaran api. Itu pasti sangat-sangat-sangat gak enak. Itu perasaan tuh campur baur, hadirin. Maka diteguhkan iman dalam kondisi seperti itu luar biasa. Itu seperti air di tengah Sahara, jemaah. Enak. Terus ibu itu mantap, bertekad bulat, terus masuk ke kobaran api. Memang itu mungkin beberapa menit atau beberapa detik mungkin. Tapi kita gak bayangkan bagaimana ketenangan diri seorang ibu tersebut. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, bersabarlah di atas kebenaran sebagaimana mereka bersabar di atas kebenaran, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita husnul khatimah. Ini bisa disampaikan, dan dengan demikian berakhirlah hadis Suhaib, dan insyaallah kita akan masuk ke hadis Anas dengan izin dan pertolongan Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.